الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita selesaikan bab kita insyaallah pada fihi masail. Pada bab ini, yakni bab man ata'al ulama, barang siapa yang mentaati para ulama, wal umara, dan para pemimpin-pemimpin. Fi tahrimi ma ahalallah, di dalam para ulama dan umara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau tahlili ma harramahu, atau mentaati ulama umara di dalam mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Faqad ittakhadahum arbaba, maka sungguh orang tersebut telah menjadikan para ulama dan umara sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah, yakni telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Pada bab ini, barakallahu fikum, ditutup oleh muallif rahimahullah, fihi masail. Dalam bab ini terdapat masalah-masalah penting. Sebagai khulasah kesimpulan dari bab, maka di sini fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah-masalah penting. Al-ula. Al-ula yang pertama adalah tafsiru ayatin nur. Tafsir ayat surat An-Nur. Yakni tafsir ayat surat An-Nur ayat yang ke-63. Barakallahu fikum. Kata Syekh Utsaimin, wa hiya qauluhu, yani firman Allah Ta'ala surat An-Nur, yang dimaksud adalah falyahdhar. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah berhati-hati. Allah mengatakan falyahdhar, hendaklah berhati-hati. Alladzina yukhalifun an amrih, orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul. Amrihi dalam ayat ini adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul. Ada apa Allah mengingatkan supaya berhati-hati? Ada dua hal. Yang pertama, antusibahum fitnah. Antusibahum fitnah, Allah akan menimpakan fitnah. Fitnah yakni syirik. Fitnah yakni az-zaykh, kesesatan. Yang kedua, au yusibahum azabun alim, atau ditimpakan azab yang pedih, atau ditimpakan azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur 63, kata Syaikh Utsaimin, wasabaqa tafsiroha, dan telah lewat tafsirnya, dan telah lewat tafsirnya. Sebagai khulasah, ringkasan tafsir ayat ini adalah bahwasanya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya poin yang pertama, makna fitnah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Tafsir makna fitnah adalah asyirku wazzaighu, kesyirikan dan kesesatan. Munculnya kesyirikan dan kesesatan itu yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kapan munculnya kesyirikan dan kesesatan? Ketika manusia menyelisihi perintahnya Rasul. Ketika manusia menyelisihi perintahnya Rasul, maka tidak boleh seorang menyelisihi, apalagi sambil merendahkan perintahnya Rasul. Tidak boleh. Kenapa akan muncul asyirku wazzaigh, sebagaimana disebutkan tafsir oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sebagai khulasah, bahwasanya disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, saya ambil khulasah tafsir karena sudah disebutkan tafsir Ustaz Utsaimin rahimahullah. Sebagai khulasah tafsir ayat ini disimpulkan, disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan rahimahullah, bahwasanya siapa saja yang menolak ucapan Rasul mu'tamidan atau muta'ammidan taba'an lihawa, siapa saja kata Syekh hafizahullah yang menolak ucapan Rasul, man radda qawla Rasul, siapa saja yang menolak ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, muta'ammida, dengan sengaja karena mengikuti hawa nafsu, au ta'assuban li syaikhihi, atau karena fanatik terhadap syekhnya, alladhi yuqalliduhu, syekh yang dia taklid kepadanya. Dua hal, kata Syekh Saleh Fauzan, siapa saja yang menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sengaja karena mengikuti hawa nafsu, atau ta'assub, fanatik kepada syekhnya karena taklid, maka orang yang seperti ini muhaddad, diancam bi'uqubatain, diancam dengan dua uqubah. Uqubah yang pertama, az-zaihu fi qalbihi, az-zaihu fi qalbihi, zaih kesesatan yang ada di dalam hatinya. Hatinya jadi sesat, dan sesat itu bertahap. Tidak langsung, tapi bertahap, sampai kesesatannya terjatuh kadang kepada kesyirikan. Adalah kaum Nabi Nuh. Kita lihat sejarah, bagaimana kaum Nabi Nuh dibisiki oleh syaitan untuk menggambar. Menggambar. Para guru-gurunya, syekh-syekhnya, ulama'nya, orang solehnya. Dan setan tidak membisikkan untuk disembah. Falamma nusiyat al-ilmu, namun setelah ilmu dilupakan, ubidat, setan datang kepada anak Adam dan memberikan bisikan-bisikan. Apa bisikannya? Agar gambar-gambar itu disembah. Sehingga kata Ibnu Qayyim, mereka terjatuh pada dua perkara. Menggambar makhluk yang tidak boleh digambar, yang kedua disembah. Uqubah. Berawal dari sesuatu yang dianggap ringan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam asyaddul adzab yaumal qiyamah al-musawwirin. Hadis Imam Bukhari menyebutkan dari Ibnu Abbas, yang paling dahsyat adabnya nanti pada hari kiamat, musawwir, orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Itu ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak boleh bermudah-mudah. Kalau bermudah-mudah, barakallahu fik, maka berhati-hati. Apalagi hanya sekedar menolak ucapan Nabi, mengikuti hawa nafsu atau taklid dengan syekhnya. Para ulama mengingkari. Syekh bin Baz rahimahullah, ketika muncul gambarnya di koran, dia pun mengingkari. Saya tidak ridho, karena qadarullah, beliau tidak melihat, buta. Imam ahlu sunnah tidak bermudah-mudah. Syekh Saleh Fauzan pun mengingkari. Barakallahu fikum, dalam banyak fatwanya. Maka seorang berhati-hati dari sesuatu dari ucapan yang sudah jelas dalilnya sharih, kecuali darurat. Illa darurah, KTP, nah, atau SIM, atau yang dibutuhkan. Namun darurat, ad-dururat biqadariha, sesuai dengan kebutuhan. Ini yang harus dipahami. Tidak boleh seorang itu bermudah-mudah. Karena kalau seorang menyelisihi ucapan Rasul alaihi salatu wassalam karena hawa nafsu atau karena taklid, maka ini barakallahu fikum khawatir dengan ancaman beliau. Falyahdhar. Allah mengingatkan dengan ancaman yang berat. Lalu yang kedua, uqubah yang kedua adalah ayusibahum adzabun alim, akan diazab dengan azab yang pedih. Ai fi abdanihim, pada badannya. Bil qatli fid dunya, bisa dibunuh di dunia. Sebagaimana pemahaman Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, yang memiliki akidah sesat, mengingkari nama dan sifat Allah, menolak Allah punya nama dan punya sifat. Jahm bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, maka penguasanya pun bertindak membunuhnya. Karena mengingkari banyak ayat dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Bisa jadi karena kekufurannya, atau mungkin karena sebab uqubah fid dunya, kemudian nanti yu'adzab finnar, diadzab di dalam neraka. Inilah dua ancaman yang sangat berat bagi orang yang menyelisihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun sesuatu yang kita anggap ringan, sesuatu yang mudah sebenarnya untuk kita jalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa isbalul izar fa innaha minal makhilah, jauhi, tinggalkan oleh kalian isbal. Isbal yakni menjulurkan kain bagi laki-laki sampai mata kaki, karena itu termasuk kesombongan walaupun tidak ada niat sombong. Maka tidak boleh seorang itu bermudah-mudah. Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar, hadis Bukhari. Kain yang dijulurkan sengaja, dengan sengaja di bawah mata kakinya, fa finnar, terancam dengan an-nar. Kalau Rasul SAW mengancam dengan ancaman neraka, kata Imam Adz-Dzahabi, ini termasuk di antara contoh dosa-dosa besar. Maka jangan menolak. Jangan sekali-kali kita menolak karena mengikuti hawa nafsu atau karena taklid dengan syekhnya. Kalau Anda menolak, hati-hati dengan ayat ini. Ayusibahum antusibahum fitnah ayusibahum azabun alim. Barakallah. As-saniyatu, yang kedua, tafsiru ayati bara'atu. Tafsiru ayati bara'atun. Tafsiru ayah bara'ah. Tafsir ayat surat bara'ah. Surat bara'ah yakni surat At-Taubah. At-Taubah ayat ke-31. Wahya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu akhbarahum warubanahum arbaban min dunillah. Mereka, ahlul kitab, telah menjadikan ahbar, ahbar para ulama, jamak dari hibar, orang yang berilmu. Mereka, ahlul kitab, telah menjadikan para ulama di tengah mereka. Waruhban, jamak dari rahib, dan para ahli ibadah. Ulama dan ahli ibadah, bedakan. Ulama dan ahli ibadah, mereka jadikan sebagai arbaban min dunillah, sebagai sesembahan, sesembahan dari selain Allah. Waqad sabaqa tafsiroha, waqad sabaqa dalik, dan telah lewat penjelasan tafsir ayat tersebut. Barakallahu fikum. Sebagai khulasah, saya ambilkan khulasah dari penjelasan Syekh Saleh Fauzan. Yang dimaksud menjadikan arbab, sesembahan dari selain Allah. Apa maksudnya? Apa bentuknya? Yakni an yuti'an, ay yuti'unahum, an yuti'unahum. Maksudnya yaitu mentaati ulama dan ahli ibadah. Fit tahlil wat tahrim, di dalam menentukan perkara halal dan haram, di dalam menentukan halal dan haram. Halal dan haram mutlak haknya Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti petunjuk Allah. Naam. Makanya Nabi diingatkan, ya ayuhan nabiyyo lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, ya ayuhan nabiyyo, wahai Nabi, Allah panggil nabinya, ya ayuhan nabiyyo, wahai Nabi. Yang dimaksud Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan? Lihat, kenapa engkau mengharamkan? Ma ahallallahu lak, apa yang Allah telah halalkan untukmu. Tabtaghi mardhata azwajik, hanya untuk mencari keridhaan sebagian istri-istrimu. Lihat, kisahnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah satu istrinya. Kemudian dia menggilir salah satu istri yang lain. Lalu dia pun mengatakan, saya tidak akan minum madu lagi di tempatnya istri ini. Begitu, untuk mencari keridhaan salah satu istrinya. Madu adalah barang yang halal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma'ahallallahu lak tabdahi marbata aswaji. Maka demikianlah para ulama, para ahli ibadah tidak boleh menentukan halal dan haram hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Harus dengan dalil Quran, harus dengan dalil hadis yang sahih, harus dengan petunjuk bimbingan para ulama yang mengerti cara mengambil hukum dari ayat dan hadis. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Barakallahu fikum. Betul-betul harus seorang belajar mengerti hal yang halal, yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah dan Rasul. Barakallahu fik, ini makna menjadikan sesembahan, yakni mentaati ulama dan ahli ibadah dalam menentukan halal dan haram. Barakallahu fikum. Disebutkan faedah berikutnya, masail berikutnya, at-tanbihu ala makna al-ibadati allati angkaroha adiyu. At-tanbih, apa tanbih? Peringatan. Tanbih artinya peringatan ala makna al-ibadati, tentang makna ibadah. Tanbih, peringatan tentang makna ibadah. Allati angkaroha adiyu, yang diingkari oleh sahabat Adi, Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu. Yani ketika wahia, antum lihat penjelasannya, li'annal ibadah hiya ta'abud lahum bitta'ah. Yang namanya ibadah, apa itu makna ibadah? At-ta'abud lahum bitta'ah, beribadah kepada mereka dengan taat. Yang namanya ibadah adalah at-ta'abud lahum bitta'ah, beribadah kepada ulama dan ahli ibadah dengan ketaatan. Wa tadallul lahum birruku' wasujud wan nazar, dan dengan tadallul, menghinakan dan merendahkan diri kepada mereka, birruku' wasujud, dengan rukuk. Rukuk itu posisi badan membungkuk. Ini namanya rukuk. Rukuk yang sempurna kalau sholat lurus. Maka termasuk membungkuk yang mirip dengan rukuk tidak boleh. Karena rukuk ibadah, tidak boleh kepada orang hidup atau mati. Tidak boleh. Rukuk itu ibadah, hanya untuk Allah. Makanya para ulama mentanbih, membungkuk dalam rangka takzim kepada orang hidup atau mati, muharram. Baik. wasujud, wan nudur, wan nadar, sujud atau nadar, wa ma asbahahu atau yang serupa. Lakin bayanal murad, namun dalam kisah ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya yang dimaksud beribadah kepada para ulama, ahli ibadah adalah bi annaha ta'atahum, mentaati para ulama, mentaati ahli ibadah, fi tahlil haram wa tahrimi al halal. Jadi yang dimaksud oleh beliau Nabi SAW kepada Adi bin Abi Hatim, karena yang dipahami oleh Adi bin Hatim, kami tidak beribadah kepada ulama, kami tidak rukuk, tidak sujud, tidak bernadar atau yang sejenisnya, kami tidak pernah melakukan itu. Nah, ini hakikat ibadah memang demikian. Namun Nabi SAW menjelaskan kepada Adi bin Hatim, yang dimaksud beribadahnya kalian itu bukan dengan rukuk dan sujud, tapi dengan mentaati ulama. Di dalam mereka menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram, atau di dalam mereka mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, dalam hadis. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, dan perkara yang haram sudah jelas, sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena jahilnya orang kadang, sesuatu yang sudah jelas jadi samar, apalagi sesuatu yang samar karena syubhat, karena hawa nafsu. Riba yang sudah jelas haram dirubah, itu bukan riba, bunga. Sehingga itu talbisul iblis, agar orang merasa tidak risih dengan sesuatu yang haram. Segala jenis bunga haram, riba itu haram. Namun iblis, syaitan mencoba dengan bahasa yang indah agar hati menerima. Sehingga banyak orang yang kadang bermudah-mudah, padahal itu haram. Barakallahu fik. Ayat riba dikisahkan dalam surat Ali Imran, kisah bagaimana para sahabat sebelum perang menghadapi kaum musyrikin diingatkan ayat-ayat tentang riba. Maksudnya apa? Perjuangan umat Islam betul-betul dengan harta yang thayyib sehingga dapat barokah. Perjuangan kaum muslimin kalau ingin mencapai tingkatan kemenangan di sisi Allah, maka tentunya dengan harta-harta yang thayyib. Innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Dulu orang jahiliyah ketika ingin membangun Masjidil Haram, Ka'bah, membangun Ka'bah yang kena banjir, orang jahiliyah mengumpulkan harta yang paling bersih. Padahal mereka biasa makan riba, tapi dipilih ini harta yang paling bersih untuk Ka'bah. Padahal mereka orang jahiliyah. Kenapa kita yang sudah ngerti ilmu, sudah di dalam alam ilmu, masih kalah dengan orang-orang jahiliyah dulu? Maka barakallahu fiik. Barang-barang riba itu bukan untuk masjid. Kalau memang ada untuk hal-hal yang sifatnya umum, kata Syekh bin Baz, yang sifatnya tidak langsung bermanfaat bagi pribadi seorang, dimakan, diminum, bukan. Untuk WC, untuk jalan, kalau ada. Barakallahu fikum, maka kita harus mengikuti ulama yang lurus. Sudah jelas bid'ah itu haram. Diingatkan berulang-ulang setiap khutbah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setiap khutbah Nabi mengingatkan, fa in astaqal hadis kitabullah. wa kharal hadi hadi Muhammadin wa syaral umuri muhdatsatuha. Berarti haram. Bahkan iblis menjebak untuk seorang terjatuh kepada kesesatan, langkah yang diinginkan target utamanya, kata Ibnu Qayyim, berbuat kekufuran dan kesyirikan. Kalau dia bukan orang yang bisa dijebak dengan kesyirikan dan kekufuran, setan melambil langkah kedua dengan kebid'ahan. Begitu. Makanya kata para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Kebid'ahan itu pos yang akan menghantarkan kepada perbuatan kekufuran. Selangkah demi selangkah, tapi pasti. Itulah jebakan iblis sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Selanjutnya, ar-rabi'atu yang keempat, tamsilu ibni Abbasin radhiyallahu anhu bi Abi Bakrin wa Umara wa tamsilu Ahmad bi Sufyana. Poin penting, masalah penting yang keempat dalam bab adalah tamsilu, permisalan Ibnu Abbas, yang dibuat Ibnu Abbas. Permisalan yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi Abi Bakrin wa Umar. Menolak ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Masih ingat pelajaran kemarin? Tamsil, permisalan yang dibuat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abi Bakrin wa Umar. Wa tamsilu Ahmad, dan permisalan yang dibuat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Bi Sufyan, menolak ucapan Nabi, hadis yang sahih, dengan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Saya ulangi, pada bab penting di sini, permisalan yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menolak ucapan Nabi dengan ucapan, menolak dengan menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Dan permisalan yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal menolak hadis yang sahih dengan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Barakallahu fik. Ai, maksudnya kata Syekh Utsaimin, idza kana Abu Bakrin wa Umar, apabila sahabat Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Dua sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Apabila dua sahabat ini la yumkinu ayu arida qaulan Nabi, tidak mungkin untuk membenturkan dengan ucapan Nabi. Tidak mungkin menggunakan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk membenturkan. Yu'arid, membenturkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih didahulukan antara ucapan Nabi SAW atau ucapannya Abu Bakar? Al-jawab, ucapan Nabi. Siapa yang lebih diutamakan, ucapan Nabi SAW atau Umar? Al-jawab, ucapannya Nabi. Barakallahu fi. Sampai Ibnu Abbas berkata, yusiku antanzila hijarah minas sama, hampir-hampir batu turun dari langit menimpa kepala kali. Kenapa? Qultu qala Rasul, saya bawakan hadis, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qultum, lalu kalian menolak. Qala Abu Bakrin wa Umar, telah berkata sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu saja tidak boleh, apalagi membantah ucapan Nabi dengan ucapan Imam Syafi'i misalnya, ucapan Imam Malik misalnya, ucapan Syekh Sufi misalnya. Barakallahu fiik. Tapi guru saya mengatakan demikian. Yang didahulukan qala Allahu wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diambil faedah penting. Terus fama baluka mimman arada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli man dunahuma wa huwa ashaddu wa aqbah. Lalu bagaimana baluk keadaanmu dengan orang yang arada membenturkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli dengan ucapan mimman dunahuma, orang yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya, apalagi bukan sahabat, yang tidak ada jaminan langsung disebutkan oleh Nabi SAW masuk surga. Orang yang dijamin masuk surga saja tidak boleh untuk membenturkan ucapan Nabi. Fahuwa asyad wa aqbah. Maka orang yang membenturkan ucapan Nabi dengan orang yang di bawah Abu Bakar dan Umar, keadaannya lebih asyad wa aqbah, lebih dahsyat ancamannya dan lebih jelek keadaannya. Barakallahu. Maka hendaklah seorang mengikuti jejaknya para salaf, para sahabat yang betul-betul tunduk dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi, mereka mengatakan sami'na wa atha'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyakuma bainahum ayaqulu sami'na wa atha'na wa ulaika humul muflihun. Tidak lain ucapan orang mukmin apabila diajak, kembalilah kepada jalan Allah, Quran yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kembalilah kepada jalannya Rasul, hadis yang sahih, bimbingan Rasul SAW. Ayakulu sami'na wa ata'na. Mereka menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu ucapan orang mukmin. Baik. Wa kadzalik, demikian pula kata Syekh Mas'alal Imam Ahmad bin Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula dimisalkan, digambarkan dengan Imam Ahmad menolak ucapan Nabi SAW, digambarkan oleh Imam Ahmad bin Sufyan Ats-Tsauri. Menolak hadis yang sahih oleh Imam Ahmad digambarkan dengan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wa ankara 'ala man akhadha bi ra'yih. Dan Imam Ahmad mengingkari orang yang mengambil bi ra'yihi dengan pendapatnya. Wa taraka ma sahabihi al-isnad an Rasulillah. Berpendapat dengan pendapatnya sendiri dalam keadaan dia meninggalkan hadis yang sahih sanadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat hadis itu sahih, muttasilus sanad. Sanadnya itu urutan orang yang membawakan hadis tersebut muttasil. Muttasil artinya bersambung. Dari Nabi, Nabi bersabda, didengar oleh sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, oleh tabi'in dihafal. Tabi'in menyampaikan kepada muridnya, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in menyampaikan kepada para murid-muridnya, ditulislah oleh para imam muhaddisin, termasuk Sufyan Ats-Tsauri, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Ahmad, termasuk murid-muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim, murid-muridnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya. Nah, mereka menulis hadis itu sahih setelah diteliti sanadnya itu muttasil, bersambung. Kalau sanadnya terputus, berarti munqati', hadisnya dhaif. Begitu. Maka barakallahu fikum, jika dilihat ada dari riwayat yang lain yang menguatkan, oh ada yang menguatkan, berarti hadis itu naik sahih li ghairihi. Tayyib. Maka kalau hadis itu sahih, sanadnya nyambung sampai Nabi, tidak boleh ditolak. Hanya dengan ucapannya Sufyan As-Sauri rahimahullah. Setelah itu Imam Ahmad membawakan ayat ini, surat An-Nur ayat berapa tadi? Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrih, ayat 63. Bahkan kata Imam Ahmad, saya telah membaca Quran. Qara'tul mushaf, saya telah membaca mushaf. Saya dapatkan salasan wa salasina maudhi'a. Saya dapatkan 33 tempat yang semuanya memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul. Lalu Imam Ahmad menyebutkan di antara ayatnya adalah ini. Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrih. Dan ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Banyak ayat. Taat kepada ar-rasul. Jadi kalau hadisnya sahih, ikuti. Dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang Allah telah turunkan kepada kalian. Apa yang Allah turunkan kepada kalian, termasuk di antara perkara yang diturunkan kepada kalian adalah as-sunnah. Ayat-ayat yang dirinci oleh Nabi. Sunnah namanya. Al-Quran, as-sunnatu tufassirul Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya sunnah, sunnah itu adalah jalan ibadah yang ditempuh oleh beliau. Baik ucapan, perbuatan, itu sunnah. Atau takrir. Takrir adalah ada seorang sahabat beramal, lalu Nabi mengetahui dan Nabi membiarkan. Berarti boleh, boleh. Kenapa? Masih turun ayat wahyu dari langit. Namanya takrir. Kalau Nabi mengingkari, berarti tidak boleh. Namanya takrir. Jadi tidak boleh bikin suatu ibadah dengan dalil, lah itu sahabat Bilal sholat 2 rakaat setelah wudu, Nabi membiarkan sholat 2 rakaat. Berarti Bilal mengada-ada. Itu bukan mengada-ada. Bahkan Nabi SAW masih hidup. Kalau seandainya itu mungkar, Nabi akan mengingkari. Tidak boleh. Begitu. Tapi karena itu perkara yang dibiarkan oleh Nabi, dan ayat masih turun, tidak mungkin Allah lalai. Tidak mungkin Allah lupa terhadap hukum yang dilakukan hamba-Nya. Dulu para sahabat ketika ingin menghindar dari istrinya ketika berhubungan badan, supaya tidak terjadi percampuran air, mereka melakukan azl. Azl. Ya. Dan ketika mereka khawatir percampuran itu menimbulkan punya anak, maka sang suami ketika hendak keluar airnya dicabut. Namanya azl. Itu terjadi. Dan ketika itu para sahabat berkata, kunna na'zilu fi ahdin nabi. Kami di zaman Nabi melakukan azl. Falam yanhana. Dan Allah tidak melarang kami. Berarti apa? berarti boleh. Itu sebagian ulama menyebutkan demikian. Artinya Allah Maha tahu keadaan manusia, sehingga setiap sesuatu hukum pasti akan diterangkan dan akan dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang membuat suatu ibadah. Memang zaman Nabi tidak ada, tapi ini kan bagus. Memang Nabi lihat kamu sedang beribadah itu bagus. Jangan-jangan itu ibadah menurut bagus menurut kita. Hati-hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.